بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh As-Sunnah lil Barbahari. Dan kita masih membaca keterangan yang disebutkan oleh Asy-Syarih Asy-Syeikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah terkait dengan ucapan al-muallif al-Imam al-Barbahari rahimahullah tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Telah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang lalu dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keutamaan, kemuliaan mereka-mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula telah kita lewati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga menyebutkan tentang kemuliaan, keutamaan dan keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah, yaqulu syarihu rahimahullah, wa min ajli hadhihi an-nususi fa inna ahla sunnati wal jamaah yarawna tawqira ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ijlalahum wa adam al-kalam fihim wa anna ma jara bainahum naskutu anhu. وَمِنْ أَجْلِ هَذِهِ النُّصُوصِ, dan karena nas dalil-dalil yang telah disebutkan ini dari Al-Quran, demikian pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan dan kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. فَإِنَّ أَهْلَ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, maka أَهْلُ سُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَرَوْنَ, mereka berpendapat, meyakini tauqira ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kewajiban mereka ahlu sunnati wal jamaah, bahkan kewajiban kaum muslimin secara umum terhadap para sahabat, manusia-manusia yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah tauqira ashabin nabi, memuliakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil-dalil yang tegas, jelas. Hadis-hadisnya juga sahih, sharih. Tentang kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga tidak ada celah bagi seorang muslim siapapun dia untuk mencela, merendahkan dan menghina sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum secara umum. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan tentang kemuliaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi Nabi menyebutkan tentang kemuliaan para sahabat secara khusus. Maka tidak ada yang harus dilakukan oleh seorang muslim kecuali memuliakan mereka. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memuliakan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa ijlalahum wa adamal kalami fihim. Demikian pula ahlu sunnati wal jamaah meyakini yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah ijlal, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, tentunya sesuai dengan kedudukan mereka, tidak melampaui batas, tidak pula kurang dari hak mereka. Wa adamal kalami fihim, dan tidak membicarakan kejelekan-kejelekan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi di antara mereka. Qala wa anna ma jara bainahum naskutu anhu. Juga ahlu sunnati wal jamaah, mereka berpendapat bahwa apa yang terjadi di antara mereka, di antara para sahabat, naskutu anhu, kita diam, tidak membicarakannya. Dan ini sudah kita lewati pada beberapa poin dari kitab ini, beberapa permasalahan dari kitab ini, dari Syarhus Sunnah dengan syarahnya Irsyadus Zari. Telah kita lewati pembahasan-pembahasan ini, bahwa apa yang terjadi di antara para sahabat, min hurubin wa qital, peperangan, pertumpahan darah, semua muncul dari ijtihad, bahwa semuanya adalah mujtahid. Hakadha qarrara a'immatul huda, demikianlah yang ditetapkan oleh a'immatul huda, para ulama, para a'immah, yang mereka layak untuk diikuti, yang mereka menyampaikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Ka Ahmad bin Hanbal wa Syafi'i wa Malik wa Abdullah bin al-Mubarak, seperti yang ditetapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Demikian pula yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Abdullah bin al-Mubarak, Sufyanan, Sufyan al-Thawri, dan Sufyan bin Uyainah, wa Hammadan, demikian pula dua Hammad, Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah, wa man tabi'ahum min ashabil hadith, dan para ulama lain yang bersama dengan mereka dari ulama al-muhaddithin. Semua mereka sepakat menetapkan ini, diam dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, memuliakan dan menyanjung mereka serta mendoakan kebaikan untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala wa annahu la yanbaghi at-tahaddutsu bi syai'in mimma waqa'u fihi min al-hurub, dan bahwasanya tidak selayaknya at-tahadduts menceritakan, membicarakan secara rinci apa yang terjadi, mimma waqa'u, apa yang terjadi di antara mereka para sahabat, min al-hurub, dari peperangan yang ada, perang Siffin, demikian pula perang Jamal, terjadi perselisihan, perbedaan ijtihad di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak selayaknya dibicarakan, disampaikan, diceritakan secara rinci dengan dan jelas bahwa si fulan yang membunuh fulan. Tidak selayaknya untuk mengetahui secara umum, secara global sejarah yang terjadi, pernah terjadi khilaf di antara para sahabat, terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, cukup sampai di batas itu saja. Adapun untuk kemudian membahas lebih rinci, apalagi di hadapan orang-orang awam, kita bacakan sirah kepada mereka dan kita sampaikan perkara-perkara yang jelas, rinci, maka yang seperti ini tidak layak. Di kalangan thalabah, mereka ingin mengetahui sirah Rasul, mereka mempelajarinya dengan insaf, dengan penuh keadilan, penuh ketakwaan, itu hak mereka untuk mengetahuinya. Akan tetapi membicarakannya di hadapan orang-orang awam, bahwa terjadi perselisihan di antara para sahabat, terus terjadi perang ini, perang itu, yang seperti ini tidak selayaknya. Wa annahum yahmiluna dzalika 'ala al-ijtihad, dan para ulama yang membicarakan terjadinya peperangan ini, mereka-mereka membawa perkara itu pada ranah ijtihad. Wa annahum mujtahidun, mereka seluruhnya mujtahidun dalam perang Siffin, baik pihak sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, demikian pula sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua-duanya mujtahidun. Demikian pula dalam perang Jamal, kedua belah pihak mujtahidun. Faman asaba minhum falahu ajran, barang siapa yang benar dalam ijtihadnya pada perkara-perkara tersebut, dia mendapatkan dua pahala. wa man akhta'a minhum falahu ajrun wahid. Dan barang siapa yang terjatuh pada kesalahan dalam ijtihadnya, salah dalam ijtihadnya, dia tidak mendapatkan dosa. Apalagi dicela, dihina, direndahkan, dicaci maki, tidak selayaknya. Karena mereka mujtahid punya batasan-batasan tersendiri. Yang salah ijtihadnya, falahu ajrun wahid. Dia tetap mendapatkan satu pahala. Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni kesalahannya. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan satu pahala dari ijtihadnya. Adapun kemudian seorang datang di belakang mereka, mencela, merendahkan mereka, maka tentu ini jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna suhbatahum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa jihadahum ma'ahu yukaffiru ma waqa'u fihi. Dan bahwa kebersamaan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan jihad mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meninggikan kalimatullah di muka bumi ini, yukaffiru ma waqa'u fihi, telah menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka. Ini sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yang meminta izin kepada beliau untuk membunuh, memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Ista'adzana fi darbi 'unuki Hatib bin Abi Balta'ah wa qala ya Rasulullah innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an ketahuan ingin membocorkan rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menaklukkan Makkah, maka beliau dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta penjelasannya. Apa ini wahai Hatib? Surat apa yang engkau tulis untuk penduduk Makkah? Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an menyebutkan secara jujur alasannya. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, mengkhianati kaum mukminin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wa ma yudrika anna Allah tala'a ala ashabi Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah mengetahui hati-hati mereka-mereka yang mengikuti perang Badar, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam al-hadith al-Qudsi, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan dengan lafaz, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Perbuat semau kalian, sorga telah dijanjikan untuk kalian. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun dari mereka-mereka yang mengikuti Rasul dalam perang Badar. Kesalahan yang terjadi dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan mereka, kejujuran mereka, kebersamaan mereka bersama dengan Nabi, jihad mereka bersama dengan Nabi, telah menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Berapa jumlah mereka? Berapa kemarin jumlah pasukan perang Badar dari kalangan mukminin? Tiga ratus lima belas. Wa kanu bid' wa thalathumi'ah. Mereka berjumlah bid'un. Al-bid'u min al-thalath ila tis'. Kalimat al-bid'u dalam bahasa Arab itu untuk menyebutkan bilangan 3 hingga 9. Wa kanu bid'un wa thalathumi'ah. Mereka berjumlah 300. Ada yang menyatakan 315, ada yang menyatakan 313. Dalam bilangan ini tidak salah, al-bid'u disebutkan seperti ini. Mereka berjumlah 315 sahabat. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuannya tidak ada yang masuk ke dalam an-nar. Semuanya masuk ke dalam al-jannah. Faqad wajabat lakumul jannah. Demikian pula lebih dari itu, lebih banyak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ashab bai'atir ridwan, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun dari sahabat-sahabat Nabi yang membaiat beliau di bawah pohon ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Berapa jumlah mereka? 1500. Ada menyatakan 1400 lebih dan menggenapkannya dengan 1500 sahabat. Allah tabaraka wa taala mengetahui hati mereka bahwa mereka tidak akan meninggal dunia di atas kekufuran, dan bahwa perjalanan mereka bersama dengan Rasul, jihad mereka bersama dengan Rasul itu berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang masuk ke dalam neraka. Dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Ini kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, as-sabiqunal awwalun. Mereka-mereka yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari generasi awal, dari kalangan Muhajirin dan dari kalangan Ansar, yang masuk ke dalam Islam menjadi sahabat-sahabat Nabi belakangan pun demikian, tetap mereka mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas dikatakan si fulan menjadi sahabat hanya sehari kemudian direndahkan, kemudian dikecilkan kedudukannya. Tidak demikian. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Hadis ini berlaku secara umum untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan generasi pertama tentu lebih mulia lagi, tentu lebih utama di sisi Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud dalam bentuk emas, tidak akan bisa menyamai kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal dengan infaknya mereka satu mud dalam bentuk makanan. Kita lanjutkan. Qala wa amma qaulul muallif rahimahullah. Adapun ucapan al-muallif rahimahullah di atas dalam matan, yaitu ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, faqad aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalali ba'da mautihi falam yaqul fihim illa khaira ila akhirih. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui, faqad alima, Nabi telah mengetahui, ma yakunu minhum min az-zalali ba'da mautihi, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh para sahabat berupa az-zalal, dari zallah yang ada sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqul fihim illa khaira. Tetap Nabi tidak mengatakan terhadap mereka para sahabat kecuali kebaikan. Ucapan beliau al-Imam al-Barbahari rahimahullah seakan menyatakan kepada kita bahwa Nabi mengetahui perkara-perkara gaib. Apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh para sahabat berupa kesalahan yang terjadi karena mereka semua manusia, bashar, yang terjatuh pada kesalahan, Nabi telah mengetahuinya. Walau beliau telah meninggal dunia, tetap Nabi tidak berkata kecuali kebaikan tentang para sahabatnya. Berkata syarih rahimahullah, fahada la adri ala ayyi syai'in istanadal muallifu fi qawlihi hada. Ucapan beliau ini, saya tidak mengetahui dalil yang dijadikan sebagai sandaran oleh al-muallif dalam ucapan beliau ini, bahwa Nabi mengetahui semua atau perkara-perkara yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh para sahabat setelah sepeninggal beliau. Ma'anna ahli sunnati wal jamaah ya'takiduna bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam syai'an min al-ghaib illa ma'allamahu Allahu iyyahu. Dalam keadaan ahli sunnati wal jamaah, semua mereka meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib tidak saat beliau masih hidup, tidak pula sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa manusia yang paling mulia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap semasa hidupnya beliau tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib, apalagi sepeninggal beliau. Beliau tidak mengetahui perkara-perkara gaib kecuali yang Allah tabaraka wa taala tampakkan untuk beliau. Kecuali yang Allah tabaraka wa taala beritahu beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya melalui wahyu. Terjadi perkara-perkara gaib yang tidak beliau saksikan, yang tidak beliau lihat, tetapi beliau mengetahuinya. Apakah kejadian-kejadian di masa beliau hidup atau kejadian-kejadian yang terjadi nanti di akhir zaman, beliau beritakan, beliau sampaikan kepada umatnya, atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa-masa lampau. Dari mana Nabi mengetahuinya? Perkara-perkara gaib tersebut dari wahyu yang Allah tabaraka wa ta'ala wahyukan kepada beliau. Selain dari apa yang Allah beritahukan kepada beliau, maka beliau tidak mengetahui perkara-perkara gaib sama sekali. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Illa ma'allamahu Allahu iyyahu, kecuali perkara-perkara gaib yang Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misal yang terjadi di masa beliau dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma, sesungguhnya kedua penghuni kuburan itu di alam barzahnya, di alam kuburnya, yu'adzaban, sedang diazab. Dari mana beliau mengetahuinya? Terlihat? Tidak. Terdengar suara siksaan tersebut? Juga enggak. Tercium baunya? Juga tidak. Sahabat-sahabat yang lain tidak mengetahuinya, yang bersama dengan Rasul dalam rombongan tersebut. Tetapi Rasul mengetahuinya dari wahyu, mengetahui bahwa kedua penghuni kubur itu di alam barzahnya sana sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jal. Beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat, dan disampaikan pula sebabnya kenapa disiksa. Dan beliau lakukan sesuatu untuk memperingan siksa dari dua penghuni kuburan tersebut. Itu semua dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah beritahu beliau dari atas kejadian perkara gaib tersebut. Faqaunuhu 'allamahu Allahu bima qad yaqa'u min ba'dihim wa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadza la yunkar. Adapun kondisi di saat Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitahukan kepada beliau bima qad yaqa'u min ba'dihim, dari apa yang terjadi pada sebahagian sahabat, Nabi tidak mengetahui semua yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberitahunya, seperti yang terjadi pada mereka-mereka yang melakukan atau bersama dengan Rasul dalam perang Badar. Rasul tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka, tetapi Allah yang memberitahukan kepada beliau bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah telah menjamin mereka masuk ke dalam al-jannah. Demikian pula ashab bai'atir ridwan. Beliau mengucapkan, la yadkhulun nara ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka dari mereka-mereka yang melakukan bai'at di bawah pohon dalam perjanjian Hudaibiyah. Bai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka banyak. Allah tabaraka wa ta'ala memberitahu beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang akan murtad, keluar dari Islam dan meninggal dunia di atas kekufuran, enggak ada. Beliau ucapkan tersebut dari wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud oleh al-muallif Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah hal-hal yang seperti ini, hadza la yunkar. Ini tidak ada seorang pun yang mengingkari. Nabi memang mengetahuinya, perkara-perkara gaib tersebut. Tetapi itu dari wahyu yang Allah tabaraka wa ta'ala wahyukan. Adapun kalau diyakini bahwa Nabi mengetahui semua yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali, semua diketahui. Nabi mengetahui perkara gaib sepeninggal beliau, kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara mereka. Maka ini bukan pendapatnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Amma annahu alima kulla ma yasiru minhum ba'da mautihi fahadha la yaquluhu ahadun minas salaf wa la ya'taqiduhu illa ashabul i'tiqadatil munharifah. Kemudian beliau melanjutkan, adapun kalau yang dimaksudkan dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari bahwa Nabi mengetahui apa yang terjadi pada para sahabat sepeninggal beliau, maknanya adalah beliau mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Nabi, fahada la yaquluhu ahadun minas salaf. Tidak ada seorang salaf pun yang mengucapkan demikian. Tidak ada seorang sunni pun yang meyakini seperti ini. Wala ya'taqiduhu, dan tidak ada yang meyakini ucapan tersebut bahwa Nabi mengetahui perkara gaib sepeninggal beliau, terjadi apa yang terjadi di kalangan para sahabat, Nabi mengetahui seluruhnya. Tidak ada yang meyakini ini illa ashabul i'tiqadatil munharifah, kecuali orang-orang yang memang mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ini yang diyakini oleh Ahlu Sunnati wal Jamaah. Nabi tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah wahyukan kepada beliau. Adapun yang meyakini bahwa Nabi mengetahui perkara gaib, apakah yang terjadi di kalangan para sahabat atau yang terjadi pada umat-umat setelahnya, generasi-generasi setelahnya sampai sekarang ini, mereka meyakini bahwa Nabi mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya, maka tidak ada yang meyakini kecuali mereka-mereka yang memiliki keyakinan yang menyimpang. Allahu a'lam bissawab. Adapun kelanjutannya insyaallah kita sampaikan pada waktu mendatang bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.